Ros FM Jakarta. Sepotong roti pengemis dan serigala. Diriwayatkan, pernah suatu musim kemarau menimpa Bani Israel selama bertahun-tahun. Di saat itu ada seorang perempuan yang memiliki sepotong roti. Diletakkannya roti itu pada mulutnya untuk dimakan. Tapi tiba-tiba, seorang pengemis datang menghampirinya tepat di depan pintu rumah dan berkata, "Berilah aku karena Allah sepotong roti saja." Perempuan itu langsung mengeluarkan roti itu dari mulutnya dan diserahkan kepada si pengemis tadi. Tak lama kemudian, bersama anaknya yang masih begitu kecil, perempuan itu keluar rumah menuju padang belantara untuk mencari kayu. Tiba-tiba seekor serigala datang dan menangkap serta membawa lari anaknya. Suara jeritan pun terdengar. Dan bersegeralah perempuan itu mencari jejak serigala tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk mengeluarkan anak tersebut dari cengkraman serigala. Lalu diserahkannya anak tadi kepada ibunya seraya berkata, "Hai perempuan hamba Allah, puaskah engkau sesuap roti diganti dengan keselamatan anakmu?" Lalu perempuan itu menjawab, "Ya, saya puas." Lalu kembali terdengar suara yang mengatakan, "Demikianlah balasan kepada orang-orang yang mengasihi orang-orang miskin dan kelaparan. Kami selamatkan dan kami pelihara sebagian balasan bagi orang-orang dan kelaparan. Kami pelihara sebagian balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat baik, walaupun hanya dengan sepotong roti." Sepotong roti, pengemis, dan serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.